hujan sore-sore gila sambar pohon kenari ijo jaro dan mengalir mari dansa dan menari buku kita tutup buah jaga blimbing di kereta seyo seyo hati dua jangan ise siom beta menari sambil goyang badane menari lombo pegang lenzo manise rasa rame jangan pulang dulu Ambon beta sayange mari sama berame-rame beta maga punja badane masa pondok bersama pacare